qala al-musannifu rahimahullah wal fa'u litartibi wat taqib. Fa itu untuk tartib dan taqib. Fa itu untuk tartib dan untuk taqib. Apa tartib, Evan? Berurutan. Apa takib? Jatuh setelahnya. Harus jatuh berurutannya. Tartib ke tartib, takib itu harus satu setelahnya. Iza kila ja'a zaitun fa'amrun. Pakai fa'. Ja'a zaitun fa'amrun. Fama'nau anna maji'a amrin. Bahwasanya kedatangannya Amr waqa'a itu terjadi ba'da maji'i Zaid, setelah datangnya Zaid. Ini namanya tartib min ghairi muhlah, apa bermula dengan tanpa senggang waktu. Jadi apa? Berurutan, dan berurutannya langsung datang tanpa ada senggang waktu. Itu namanya takib, datang setelahnya langsung. Setelah sini itu namanya. Jadi ketika Ja'a Zaid, Zaid dulu datang, baru Amr lama. Masa Zaid sama Amr ini enggak ada masa senggangnya. Ayo coba, ayo Fikri. Kalau sudah selesai murojaah yang, karena besok kan kita murojaah juz 1 kan. Nanti biar nanti boleh main-main. Tapi main-mainnya enggak boleh lama-lama, untuk jam aja. Faya mufidatun li salasati umur. Maka kata-kata ini memiliki faedah tiga perkara. Pertama, at-tasyrik fil hukum, berserikatnya di dalam apa hukum? Hukum dah datang. Jadi Ja'a Zaid fa Amr, berserikatnya Zaid juga datang, Amr juga datang. Walam unabbih alaih li wudhu'i. Dan saya enggak jelaskan faedah pertama di dalam matan, soalnya itu jelas. Beliau hanya mengatakan wal fa'ul tartib wa ta'kid, gitu aja toh. Tanpa mengatakan apa? Wal fa'ul tartib wa ta'kid wa tasyrik fil hukum, kan disebutkan. Tasyrik fil hukum kan sudah jelas. Lalu yang kedua, wa tartib wa ta'kid. Jadi fa itu fa atau khur fatah, itu berfaedah tiga, memberikan serikat dalam hukum. Itu yang kedua, tertib dan takib. Cuma beliau tidak menyebutkan hukum yang pertama, itu yang pertama di dalam matan, salih jelas. Wa taqibu kulli syai' bihasabi. Dan takib masa senggang segala sesuatu itu menurut apa? Ukurannya. Ingat. Ya, takib syai kulli syai bihadzi. Takibnya segala sesuatu itu menurut ukurannya masing-masing. Contoh nih, hamalat zaitun fawaladat. Zaid itu apa? Zaid. Hindun itu hamil lalu dia melahirkan. Masa hamil dan melahirkan berapa bulan? 9 bulan. Boleh enggak itu? Boleh. Pakai tak. Nah, itu makanya kata-kata apa? Takib itu kul syai bihasabi. Segala sesuatunya menurut ukurannya masing-masing. Makanya masa hamil dan melahirkan masanya lama sekali, tapi kok masalah. Karena bihasabi masing-masing itu ukuran seperti itu. Faida qulta dakhaltul Basra fa Baghdad, aku masuk Basra lalu Baghdad, pakai fa. Antara Basra dan Baghdad kira-kira 3 hari. Masa 3 hari kok masalah? Pakai fa. Dan itu masih tetap berfaedah takib. Karena qulu saibi bihasabi. Wa kana bainahuma, dan antara Basra dan Baghdad salah satu ayam, 3 hari. Wa dakhaltu ba'da salis, lalu saya masuk setelah hari yang ketiga. Setelah hari yang ketiga. Fadzalika ta'kibun fi misli hadza, ada ini namanya ta'kib. Ini secara kebiasaannya seperti itu. Pulih saya bahas tadi. Fa idza dakhaltu ba'da rabi' awil khamis fa rasib ta'kib. Kalau saya masuk kota Basra, Baghdad, itu hari keempatnya, hari kelimanya, bukan namanya takib karena menyelisih kebiasaan. Walam ya justru kalam, kalam ini enggak boleh. Anda bilang sekarang. Sekarang antara Indonesia sama Saudia itu 7 hari. Fana dakhaltu Indonesia fa Saudia di masa kebiasaan itu apa? 1 minggu kan masalah. Padahal masanya 3 apa namanya? Masanya apa masanya? Masai abang 1 minggu, kalau tak kembali ke takik pulih saya biasa sih. Jelas, jaraknya tu ngambil lagi pernah berapa bulan ini bisa biasa beda. Karena adatnya, adatnya apa? 9 bulan. Tapi kalau dia itu hamil, kemudian 2 tahun baru keluar anaknya, takik enggak ini? Enggak takik, karena keluar daripada kebiasaan. Kau masuk kok 2 tahun baru metu anak, ya. Berarti metu cukup deh. Nah, jelas ini soal Evan. Baik. Anda pernah dapatkan enggak? Hamil tapi hilang anaknya. Pernah enggak? Tapi ada. ini ada ini. Ada enggak Salman? Nanti anaknya apa Salman? Hilang. Enggak ada. Padahal awalnya itu ada apa Salman ya? Ada cah. Waduh, ming kita nan. Tenang. Baik. Walil fa'i maknan akhar. Fa'i ini memiliki makna yang lain. Fa'i ini memiliki makna yang lain. Wawat tasabbub. Dia adalah fa'i ini berfaedah sebab. Ya, sebab. Wadhalika ghalibun fi atas jumlah. Ini adalah umumnya atas jumlah ke jumlah. Pakai fa biasanya maknai tasabbub mansab. Biasanya kalau jumlah ke jumlah iku maknai adalah fa berfaedah at-tasabbub berfaedah sebab. Nah, qolika saha fa sajada. Dia lupa lalu sujud. Jadi ini apa sebab kan? Sajada. Apa ikhwan ini? Ini adalah maktub kepada jumlah saha. Dia lupa, maka dia sujud. Ini kan jumlah. Atau jumlah ke jumlah. Maka apa di sini mananya? Adalah apa mananya? Adalah tasabbuh sebab. Sebabnya dia lupa. Sebabnya dia sujud karena lupa. Zana faruzima. Dia itu berzina, lalu dirajam. Ini bahwasannya tasabbuh. Wasaraka fakuti'a. Waqauluhu ta'ala fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Adam telah memberikan beberapa kalimat dan menerima. Ya fatalaqqa Adam, maka Adam menerima dari Rabbnya beberapa kalimat fataba alaih, lalu Allah mengampuni. Ini fasababiyah. Sebabnya Adam menerima beberapa kalimat, ya, maka Allah mengampuninya. Walidala latiha ala dalika, karena pak di sini menunjukkan makna tasabbub. Kata walidala latiha, dan karena pak di sini menunjukkan seperti itu, ustu'irat, pak ini dipinjam lirabdi untuk mengikat fi jawab syarat, jawabnya syarat. Untuk mengikat jawab syarat. Jadi ingat kami. Jadi karena, berarti kan karena pak di sini menunjukkan tasabbub, pak di sini menunjukkan makna tasabbub, makanya dia dipinjam. Dipinjam dulu untuk mengkait antara jawaban syarat dengan tulisan syarat. Man yatini fa inni ukrimuhu. Barang siapa yang datang kepadaku, maka aku akan memuliakan. Maka ini fa di sini, fa yang memiliki arti sababiyah, maka di sini dipinjam untuk mengkait antara fi'il syarat dengan jawabnya. Ada jawab syarat, fa ini. Terjadi hukumnya wajib. atau enggak? Wali hadza idzakil man dakhala dari falau dirham. Barang siapa yang masuk rumahku, suh, jawab syaratnya, maka bagi dia mendapatkan dirham. Jelasin insyaallah. Maka ini untuk merobot antara filsafat dan jawab syarat. Wa qad takhlu al fa'al atifah. Loh. Walau hudif al fa'u, andai kata fa ini dibuang, ihtamala dzalik wahtamala al iqrar bi dirham. Berarti kan sini. Man dakhala dari falahu dirham, andai kata fa ini dibuang, ya, maka di sini memiliki dua makna. Makna pertama, ihtamala dzalik ai lau dirham, itu adalah jawabannya. Karena enggak dapat kan? Itu maksud jawabannya. Ihtimal yang kedua, istiqor ikrar bidirhamu. Menetapkan ini adalah dirhamnya dia. Cuk. Barang siapa yang masuk rumahku, yang dirham itu miliknya dia. Itu jawabannya, ya kan? Benar kan ya? Benar kan? Ada ihtimal lau dirham itu jawabannya, yaitu jazaknya yang masuk rumahku adalah dirham. Ihtimal yang kedua kalau enggak dapatnya adalah apanya ikrar penetapan dirham ini miliknya dia. Barang siapa yang masuk rumahku yang dirham ini miliknya dia. Ada ikrar penetapan ini miliknya dia. Itu kalau enggak ada faknya. Lah dengan fak kalau ada fak pasti adalah jaza dan pasti adalah jawabannya. Kalau enggak ada faknya memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia adalah bimakna istiqaq ai jaza wal jawab atas jaza atas yang masuk rumahku, dan kemungkinan yang kedua adalah istimal ikrar yaitu penetapan ini uang dirham adalah miliknya dia. Jelas, lempar bawa. Ya bisa sebagai apa namanya, sebagai hal dalam keadaan dirham ini miliknya dia, jumlahkan dia. Satu setelah itu apa? Marifat. Wa qad takhlu al fa'u al atifatu lil jumali an hadzal ma'na, dan kadang-kadang fa ini kosong pada jumlah dari mana, kadang-kadang fa ini masuk pada jumlah tapi kono makna seperti ini, kadang-kadang fa atifah ini masuk kosong dari jumlah, ya masuk pada jumlah tapi enggak memiliki makna ini. Ingat ya. Maka ini umumnya apa fa di sini masuk pada jumlah itu maknanya tasabbub. Tapi kadang-kadang fa di sini masuk pada jumlah tapi kosong maknanya dari ini. Faqauli ta'ala alladzi khalaqa fasalladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu tsanaqwa. Dialah Allah yang menciptakan, lalu Allah ini bukan mana tasabbub. Allah yang menciptakan, fasallah, lalu Allah meluruskan, menyempurnakan. Enggak ada sebabnya mencipta, enggak ada di sini. Walladzi qaddara, Allah lah yang menentukan, lalu Allah memberi petunjuk. Jadi enggak ada istilah tasabbub, enggak ada. Padahal dia adalah atas dan masuk pada jumlah. Jadi bukan maknanya tasabbub. Nah, ini gampang insyaallah. Wa tsumma lit tartibi wat tarahi, dan tsumma itu untuk tartib dan tarahi. Apa tarahi? Masa senggang. Idza qila jaa zaidun tsumma amrun, telah datang Zaid kemudian Amr. Fa ma'nahu anna maji'a amrin, maknanya adalah datangnya Amr waqa'a ba'da, jatuh setelah maji'i Zaidin, tapi denganmu mula. Amulai kawan. Dengan masa apa pesan? Senggang. Wa ya mufidatun aydan li salasati umur. At-tasyriku fil hukum. Walam unabbi alai li wudu'i di jelas. Wa tartif wa tarakhib. Fa amma qawluhu ta'ala wa laqad khalaqnakum. Summa sawarnakum. Summa kulna lil malaikat. Fakilah. Berarti kan di sini. At-takdir. Khalaqna abakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian. Sungguh kami telah menciptakan bapak kalian. Tsumma sawah. Di masa tertentu kan? Bapak diciptakan dulu, kemudian baru dibentuk. Tsumma sawarna abakum, kamu dan aku. mencipta, menggambar, membentuk bapak kalian. Fahudhifa al-mudhaf, aina mudhaf? Aina mudhaf? Aba, mana mudhaf ilainya? Kum, dalam ayat walaqad khalaqnakum. Sungguh telah menciptakan kalian. Kalian itu bukan kalian, tapi bapak kalian. Kemudian kami membentuk bapak kalian. Mudhaf dibuang. Dan ini aba berfaedah tertib dan berfaedah tarahi. Baik. Wa hatta lil ghayati wa tadrij. Apa? Ya begitulah mereka, karena kum ini kan tafsirkan kau yang ngunu. Kami telah menciptakan kalian, kalian ini bapak-bapak kalian. Kalau anda katakan, ya kami kum kepada kita semuanya. Kami diciptakan oleh Allah dulu, diciptakan oleh Allah seret. Nanti bentuknya belakangan. Penciptaan dulu, bentuknya ku belakangan. Tapi tertib, tapi orang taruh gini. Enggak langsung jurus enggak. Jadi kita diciptakan oleh Allah seret dulu, setelah itu harus dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mana ya? Perkus wakil. Tapi jangan selesai ya. Mau selesai. Mau selesai ya kan? Jangan dulu kan nanti gak selesai nanti. Tukul-tukul.